Maka balasan yang setimpal adalah nyawa ayahmu dan nyawamu juga. Shhh, jangan kau pijit kaki ayah, Sanjaya. Malah makin sakit, nak. Perjanjian tuanku Sanjaya dengan tuanku Raja hari ini sudah berakhir. Halo Insan Edukasi, apa kabar? Jumpa lagi dengan Paman Dongeng dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan membawakan cerita tentang perjuangan seorang anak yang sangat setia dan besar baktinya kepada orang tua. Kali ini, ceritanya berjudul Raja Kayu. Di sebuah desa tidak jauh dari tepi hutan, tinggallah Kamali bersama keluarganya. Keluarga Kamali termasuk keluarga miskin di desa itu, karena pekerjaan utamanya hanyalah mencari kayu di hutan untuk kemudian dijual ke pasar. Keluarga Kamali mempunyai seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang diberi nama Sanjaya. Sebagai anak tunggal, sifat Sanjaya tetap baik dan tidak sombong, kendati kedua orang tuanya sangat menyayangi dirinya. Meskipun kedua orang tuanya selalu melarang Sanjaya bekerja, tetapi ia tetap saja giat membantu orang tuanya mencari kayu di hutan. Seperti biasa, setelah sarapan pagi, Kamali bersiap berangkat ke hutan untuk mencari kayu. Sebelum berangkat, ia pamit kepada Sanjaya, katanya. Sanjaya, pagi ini langit kelihatan mendung. Kamu di rumah saja ya, menemani emak. Supaya kalau nanti hujan turun, kamu bisa membantu emak membereskan jemuran, memasukkan kayu bakar yang sudah kita jemur dan hampir kering. Bagaimana? Setuju kan, nak? Ah, tidak, ayah. Saya mau ikut ayah. Saya senang bisa membantu ayah mencari nafkah untuk makan kita. Kalau hujan, kan ayah yang justru butuh bantuan, bukan emak. Soalnya kalau hujan, kan semakin susah bawa kayunya ya, iya kan? Kamali diam sejenak. Matanya berkaca-kaca terharu oleh sikap anaknya yang sangat baik itu. Baiklah Sanjaya, kalau begitu maumu. Sekarang ambillah caping dan parangmu, kita akan segera berangkat. Jangan lupa pamit emakmu ya, nak. Sanjaya segera berlari ke belakang rumah, mengambil caping dan parangnya, sambil berteriak-teriak memanggil emaknya. Mak, mak, emak di rumah ya. Saya sama ayah ke hutan mencari tambahan kayu yang akan kita jual besok. Oh iya, mak, bekalnya sudah siap kan, mak? Sudah, sayang. Malahan emak tambah dengan sisa ayam dari tetangga kita kemarin, nak. Nah, ambil sendiri di dekat balai-balai itu ya. Hati-hati ya, nak ya. Jawab emaknya. Mereka berdua segera berangkat. Di perjalanan, sesekali Kamali mencuri pandang kepada anaknya. Ia sangat bersyukur karena dikaruniai anak yang sangat baik, tidak sombong, bahkan sangat periang. Dalam hati Kamali berkata, Semoga ketika Sanjaya besar nanti tidak bernasib buruk seperti aku ayahnya ini. Sesampainya di hutan, mereka berdua segera bekerja. Beruntung, hari itu banyak ranting-ranting kering yang patah berjatuhan. Sehingga dalam waktu yang singkat, mereka berhasil mengumpulkan banyak sekali kayu bakar. Kamali tampak sangat senang. Sejurus kemudian, Kamali mengajak Sanjaya untuk beristirahat. Sambil makan bekal yang mereka bawa dari rumah, Kamali berkata kepada anaknya, Sanjaya, lihatlah, hari ini kita bisa mengumpulkan kayu lebih banyak daripada biasanya. Ini semua adalah pemberian yang tidak ternilai. Kita tidak memiliki hutan ini, nak. Tapi kita bisa hidup dari ranting-rantingnya yang berjatuhan. Maka ingat, Sanjaya, kita perlu menjaga hutan dengan tidak menebangi pohon-pohon yang masih segar. Iya ya, Sanjaya akan selalu ingat pesan ayah. Saut Sanjaya penuh semangat sambil menggigit paha ayam. Tiba-tiba terdengar suara petir menyambar, diikuti rintik-rintik hujan. Sanjaya segera bergegas mengemasi tempat makanan, sementara Kamali dengan tergesa-gesa mengangkat ikatan kayu yang didapatnya, lalu berlari kecil ke arah pohon yang agak besar untuk berteduh. Malam, kaki Kamali terantuk akar pohon dan ia terpeleset ke tepi-tepi. Sanjaya terkejut lalu menengok ke arah ayahnya. Namun ia tidak melihat ayahnya. Sanjaya segera berlari ke tepi tebing, menuruni tebing dengan hati-hati karena tanah semakin licin oleh air hujan. Diperiksanya setiap rerimbunan sambil berteriak-teriak memanggil ayahnya. Ayah! Ayah! Ayah! Di mana engkau, ayah? Ayah! Jangan tinggalkan Sanjaya, ya! Ayah! Engkau di mana, ya? Betapa terkejutnya ia ketika ia temukan ayahnya tergeletak pingsan. Namun lebih terkejut ketika ia melihat seekor ular yang sangat besar menggelantung dari atas pohon dengan moncong menganga siap mematuk ayahnya. Jangan, jangan, jangan ular, jangan kau makan ayahku. Tolong ular, jangan kau makan ayahku. Ular, jangan kau makan ayahku. Teriak Sanjaya keras-keras. Ajaib, ular besar itu mengurungkan niatnya. Lalu matanya menatap tajam, penuh amarah ke arah Sanjaya sambil berkata, Anak kecil, siapa kamu, Berani-beraninya kamu mencegahku untuk makan manusia, Dengan gemetar, Sanjaya menjawab, Aku Sanjaya, anak orang yang pingsan, yang hendak kamu makan itu ular. Kalau begitu kau harus kumakan juga anak kecil, ha? Kau harus kumakan juga. Tapi apa salah kami sehingga kami tidak kau makan, ular? Jawab Sanjaya. Hai, anak kecil, ketahuilah, tubuh ayahmu telah menindih 3 anakku hingga mati. Maka balasan yang setimpal adalah nyawa ayahmu dan nyawamu juga. Shhh, kata ular sambil terus mengibas-ngibaskan ekornya. Tapi ayahku tidak sengaja menindih 3 anakmu itu, ular. Dan saya, apa salah saya sehingga engkau mau memangsaku juga? Jawab Sanjaya. Ah, aku tidak peduli, anak kecil. Sengaja atau tidak sengaja, sama saja. Yang jelas anakku mati karena ayahmu. Maka kalian berdua harus juga aku makan. Tahan dulu, ular. Sergah Sanjaya yang kini nampak berani. Bahkan ia maju beberapa langkah sambil menghunus parang. Aku mengerti perasaanmu, ular. Memang tidak mudah menerima kematian 3 anakmu. Tapi kau harus tahu juga, ular. Aku tidak akan rela membiarkan ayahku kau bunuh. Bukankah ayahku betul-betul tidak sengaja? Ia menindih anakmu karena terpleset. Lihatlah, sekarang ayahku pingsan. Maka apapun akibatnya, akan kubela ayahku. Kata Sanjaya dengan lantang. Ular terkejut menyaksikan keberanian Sanjaya. Aneh, tiba-tiba sorot mata ular berubah. Sorot matanya tidak lagi segarang sebelumnya. Suaranya pun berubah menjadi lebih tenang. Baiklah, anak kecil. Siapa namamu, nak? Sanjaya heran atas perubahan sikap ular. Kalau nama saya Sanjaya, ular. Kamu anak nomor berapa? Kata ular kemudian. Saya anak ayah satu-satunya, ular. Begini, Sanjaya. Aku kagum atas keberanianmu membela ayahmu. Maka aku akan mengubah balasan yang kuminta kepadamu untuk kematian 3 anakku. Apapun yang kamu minta untuk menebus kematian anakmu karena kesalahan ayahku, pasti akan kulakukan. Asalkan kau jangan bunuh ayahku, ya, ular. Jawab Sanjaya dengan mantap. Baiklah, sebagai gantinya, setiap kali kau mencari kayu bakar, kau harus menyediakan kayu bakar untukku 3 ikat sebagai ganti nyawa 3 anakku. Kau hanya boleh membawa pulang 1 ikat kayu bakar saja sebagai ganti nyawa ayahmu. Dan ingat, perjanjian ini tidak boleh diketahui siapapun, bahkan ayah dan ibumu. Kalau kau melanggar, tidak ada ampun lagi. Ayah dan ibumu akan kubunuh. Mengerti? Tapi sampai berapa lama hal ini harus aku lakukan, ular? Kau tidak usah berpikir kapan hukuman ini akan berakhir. Suatu saat kalau aku merasa cukup, kau akan kuberitahu. Baiklah, ular. Apa yang kau katakan akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jawab Sanjaya sambil mendekati ayahnya yang sedikit demi sedikit mulai sadar dari pingsannya. Mendengar jawaban Sanjaya yang demikian, rupanya ular merasa puas. Maka ia pun lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Aduh, kakiku sakit sekali. Rintih Kamali. Ayah, bagaimana kaki ayah? Coba Sanjaya pijit ya, ayah. Kata Sanjaya, seraya memijit kaki yang dipegang ayahnya. Aduh, jangan kau pijit kaki ayah, Sanjaya. Malah makin sakit, nak. Rintih Kamali. Ayah, lutut ayah bengkak. Jangan-jangan lutut ayah terkilir. Kata Sanjaya khawatir. Sudahlah, Sanjaya. Kau tidak usah cemas. Kaki ayah memang sakit. Tapi ayah rasa dalam beberapa hari nanti sudah akan sembuh. Oh iya, Sanjaya. Ayah tadi samar-samar mendengar suara seseorang sedang bicara denganmu. Siapa dia, Sanjaya? Dan di mana dia sekarang? Tanya Kamali kepada Sanjaya anaknya. Sanjaya tampak kebingungan ditanya ayahnya seperti itu. Sebenarnya ia ingin berterus terang, tetapi kalau kejadian itu diceritakan, malah akan mencelakakan ayahnya. Mungkin ayah salah dengar. Tidak ada orang lain kok ya. Sejak tadi, saya sendirian ketika ayah pingsan. Sudahlah ya. Yang penting mari kita pulang supaya emak segera membuatkan obat dari akar-akaran untuk ayah. Supaya ayah lekas sembuh. Dengan susah payah, Sanjaya menuntun ayahnya berjalan pulang. Kayu yang telah mereka kumpulkan terpaksa tidak bisa semuanya dibawa. Insan edukasi, ternyata luka-luka yang dialami Kamali cukup parah. Untuk menyembuhkannya, dibutuhkan waktu yang lama. Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi tetap saja terasa sakit kalau dipakai berjalan. Padahal, kakinya sudah tidak bengkak lagi. Nah, sejak saat itu, Sanjaya menggantikan ayahnya mencari kayu bakar di hutan. Hari-hari penuh kerja keras harus dilalui oleh Sanjaya sendirian. Namun raut mukanya tak pernah kelihatan murung. Bahkan ia tampak sangat menikmati pekerjaan ayahnya yang kini harus ia gantikan. Setiap ia berhasil mengumpulkan 4 ikatan kayu bakar, 3 ikatan selalu ia lemparkan ke dalam jurang di tempat ayahnya dulu terjatuh. Sanjaya hanya membawa pulang 1 ikatan saja. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kaki Kamali tidak juga kunjung sembuh. Akhirnya Kamali menyadari bahwa dirinya tak mungkin lagi pergi ke hutan mencari kayu bakar. Karena selain kakinya sudah cacat dan tak bisa disembuhkan, ia pun kini sudah semakin renta. Maka ia berpikir, lebih baik tetap tinggal di rumah bersama istrinya dan biarlah Sanjaya yang mencari kayu bakar di tengah hutan. Sanjaya tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, berbadan besar dan tampan. Namun keadaan tubuhnya itu tampak tidak seimbang dengan hasil kerjanya. Sebab meskipun berbadan besar, Sanjaya tetap saja hanya mampu menghasilkan 1 ikat kayu bakar dalam 1 hari. Maka orang-orang sedesanya mulai berbisik-bisik, membicarakan Sanjaya. Teman, lihat itu. Si Sanjaya baru saja pulang dari hutan. Coba, apa pantas orang sebesar dia hanya membawa satu ikat kayu bakar tiap hari? Kata tetangga yang lain. Oh, memang seikat kayu yang dia bawa pulang sudah jauh lebih besar daripada dulu. Ya, tapi lihat, dia sudah membuat gerobak dorong yang cukup untuk 4 ikat. Bahkan kalau ditumpukan bisa lebih dari 4 ikat. Kok ya hanya membawa pulang 1 ikat? Heran aku. Anak saya yang perempuan itu kan teman sepermainan si Sanjaya. Dan saya lihat anak saya itu ingin sekali dekat dengan Sanjaya. Ya, tentu saja. Sanjaya itu kan tampan, gagah, sopan lagi. Tapi kalau melihat cara kerjanya itu, ia pasti seorang pemalas. Maka saya larang anak saya bergaul dengan Sanjaya. Demikian orang-orang sedesanya menilai Sanjaya. Bahkan di antara teman-teman sebayanya, Sanjaya mempunyai julukan baru, pemalas berwajah tampan. Mendengar ejekan dan cemoohan itu, Sanjaya tidak merasa sakit hati. Dalam hati ia berkata, "Biarlah mereka mencemooh aku, karena mereka tidak tahu bahwa semua yang aku lakukan demi melindungi ayah dari ular besar itu. Biarlah mereka menganggap aku seorang pemalas. Bagiku yang lebih penting ayah selamat dan tidak dimakan ular. Dan ini semua aku lakukan sebagai baktiku kepada orang tuaku." Kamali dan istrinya juga sangat sedih melihat anaknya dicemooh banyak orang. Untuk bertanya kepada Sanjaya tentang hal itu, mereka juga tidak tega. Karena Kamali takut pertanyaannya akan menambah beban perasaan Sanjaya yang memang harus bekerja sendirian. Sementara itu, karena Sanjaya hanya mampu mendapatkan kayu bakar seikat dalam sehari, penghasilan keluarga Kamali juga menjadi makin sedikit. Keadaan mereka makin lama makin miskin dan berkekurangan. Hingga pada suatu hari, datanglah ke rumah Riot itu 2 orang punggawa kerajaan dengan menunggang kuda. Jubah mereka begitu indah, mencerminkan bahwa mereka berdua adalah pejabat kerajaan. Setelah menambatkan kudanya di pohon depan rumah Kamali, kedua orang berjubah indah itu segera mengetuk pintu rumah Kamali. "Permisi. Permisi." Terdengarlah jawaban Kamali dari dalam rumah. "Siapa ya?" Salah seorang dari kedua orang itu menjawab. "Maaf Tuan, apakah benar ini rumah Tuan Sanjaya?" "Tuan Sanjaya?" gumam Kamali. "Sanjaya anak saya? Jangan-jangan orang ini keliru. Tapi baiklah, aku temui saja mereka dulu." Dengan tergesa-gesa Kamali segera keluar rumah. Betapa terkejutnya ia ketika membuka pintu, karena di depannya berdiri 2 orang yang gagah, berpakaian sangat indah. Tanpa pikir panjang, Kamali segera berlutut dan mohon ampun. Ampun tuanku, hamba bersedia dihukum karena hamba telah memperlakukan tuanku dengan tidak hormat. Ampun tuanku." Orang berjubah itu tidak marah, tetapi malah berkata dengan lembut. Bapak ini siapa?" Kamali menjawab. Saya Kamali Tuan." "Oh, nama Bapak Kamali. Begini Bapak, saya mau tanya. Apakah benar ini adalah rumah Tuan Sanjaya?" tanya orang berjubah itu. "Betul Tuan. Tapi tuanku tidak perlu menyebut tuan kepada anak saya, Sanjaya. Orang desa di sini bahkan memanggilnya si pemalas. Begini saja, tuan. Saya akan segera panggilkan anak saya, Sanjaya. Sanjaya, ada tamu untukmu, nak. Sanjaya segera datang, dan tanpa diduga, kedua orang berjubah itu menunduk hormat kepada Sanjaya. Sanjaya menjadi kebingungan. Katanya, maaf, tuan. Mengapa tuan berdua memberi hormat kepada saya? Jawab orang berjubah itu. Oh, Tuan Sanjaya, hamba diutus Tuanku Raja untuk menyampaikan dua pesan. Pesan pertama, perjanjian Tuanku Sanjaya dengan Tuanku Raja hari ini sudah berakhir. Adapun pesan yang kedua, apa yang saya bawa ini adalah milik Tuan Sanjaya semuanya. Itu semua adalah hasil keikhlasan dan pengorbanan Tuan selama bertahun-tahun yang dengan ikhlas mencintai ayah Tuan, Bapak Kamali. Ujar kedua orang berjubah itu sambil menunjukkan barisan gerobak berderet-deret berisi banyak sekali ikatan kayu bakar. Sanjaya menoleh ke arah sederetan gerobak kayu, dan ia terkesima. Bukankah itu semua adalah kayu bakar hasil pekerjaanku selama ini? Sanjaya ingat betul cara ia memotong dan mengikat kayu-kayu yang tertumpuk dengan rapi itu. Ya, itu memang kayu bakar hasil kerjanya. Oh, apakah semua ini untuk saya, tuan? Tanya Sanjaya keheranan kepada kedua orang berjubah itu. Tetapi ketika menoleh, Sanjaya terkejut karena kedua tamu itu sudah lenyap dari hadapannya. Tinggallah Sanjaya dan kedua orang tuanya kebingungan. Sejak saat itu, Sanjaya menjadi orang terkaya di desanya. Dialah Raja Kayu yang memiliki beratus-ratus gerobak penuh kayu bakar di gudangnya yang siap dijual ke seluruh pelosok negeri. Insan Edukasi, demikianlah cerita Paman Dongeng kali ini. Esok, kita akan berjumpa lagi dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta pada waktu yang sama. Ingat, hormati ayah ibumu, cintai kakak adikmu, tetap rajin belajar, dan sampai jumpa! Musik.